Berhentilah sejenak, tarik nafas yang dalam. Rasakanlah karunia waktu yang masih diberikan. Sela-sela bising dan sunyimu, berfikirlah kembali akan banyaknya kenikmatan. Bersyukurlah padanya karena Allah Maha Dermawan. Lebih banyak suka dari dukamu. Ingat-ingatlah rasa-rasa dan segala kenikmatan. Hey, puji-pujilah, syukur-syukurlah hanya pada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Salah-salah, salah-salah.